Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilimpahkan pula kepada ahli dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salawat dan salam itu pun dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan salah seorang sahabat Nabi yang namanya sangat menonjol, yaitu bernama Usamah bin Zaid, yaitu Usamah putra Zaid. Siapakah Zaid itu? Zaid adalah seorang sahabat Nabi yang namanya, nama lengkapnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bukan saja sebagai seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, tetapi sahabat ini juga diangkat menjadi putra angkatnya. Oleh karena itu, pada mulanya Zaid bin Harithah berganti nama menjadi Zaid bin Muhammad. Tetapi rupanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan anak angkat dinasabkan kepada ayah yang mengangkatnya. Oleh karena itu turun sebuah ayat, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Artinya, Muhammad bukanlah ayah seorang laki-laki manapun, tetapi dia adalah Allah, adalah utusan Allah dan Nabi yang penghabisan. Sejak saat itulah Zaid bukan lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, tetapi dikembalikan kepada ayah yang sebenarnya, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah mempunyai seorang anak laki-laki. Itulah yang saya maksudkan dengan nama Usamah. Jadi Usamah bin Zaid. Usamah adalah seorang anak laki-laki yang sangat tangkas, cerdas, dan sangat menyenangkan. Oleh karena ayah Usamah ini adalah anak angkat Nabi, maka orang-orang atau masyarakat menyebutnya dengan Usamah Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Usamah cucu atau yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang tertera di dalam sejarah dan menjadi asbabul wurud. Jadi ada asbabul nuzul, ada asbabul wurud. Asbabul nuzul yaitu sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi Zaid bin Harithah yang dipanggil orang dengan putra Muhammad ini menjadi asbabul nuzul, menjadi sebab turunnya Al-Quran. Sedangkan asbabul wurud yaitu sebab keluarnya sabda Nabi keluarnya hadis, yaitu dalam bentuk sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, pada tahun ke-8 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam menguasai kembali kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 18 bulan, 18 hari. Untuk apa? Untuk membenahi kehidupan masyarakat Mekah. Sekaligus sebagai ya untuk mengatasi masa-masa transisi pergantian dari kekuasaan orang-orang musyrik ke tangan orang-orang Islam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memberikan amnesti umum kepada masyarakat kaum musyrikin. Beliau menyatakan, barang siapa yang ingin meninggalkan kota Mekah, silakan tinggalkan kota Mekah ini. Dijamin keselamatannya, juga dijamin keamanannya. Tetapi rupanya boleh dikatakan, tidak ada orang yang pergi karena Mekah sudah dikuasai oleh orang Islam. Pada umumnya mereka tetap ingin tetap tinggal di Mekah. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa antum tulaqa ma tadunnuna anni fa'ilukum, coba terka apa yang akan aku jatuhkan kepada kalian semuanya. Orang-orang kafir pada mulanya pada ketakutan, pasti Muhammad ini akan membalas dendam. Tetapi rupanya tidak. Ketika ada seseorang yang mengatakan, khairan li'annaka akhul karim wa mu'akhir karim, yang akan engkau jatuhkan kepada kami pasti adalah sesuatu yang terbaik, sebab kami mengenal bahwa engkau adalah putra terbaik dan dari keluarga terbaik. Saat itulah Nabi menyatakan, bala wa antumut kulakoh, benar apa yang anda katakan. Yang aku berikan adalah yang terbaik, yaitu kemerdekaan, kebebasan, ampunan, masal kepada siapapun. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, rupanya sementara masyarakat begitu bergembira dan akhirnya mereka yanununa fi dinillahi afwaja, berduyun-duyun mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Rupanya ada konflik di antara dua kabilah. Konon konflik ini sebenarnya terjadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, yaitu salah seorang istri kepala kabilah kedapatan mencuri, dan rupanya dari pihak keluarga kabilah yang dicuri merasa tidak senang jika wanita yang terhormat ini akan lepas begitu saja. Oleh karena itu, ada usaha dari kabilah yang dicuri untuk melaporkan kepada Nabi. Dan benar pada akhirnya dilaporkan. Tetapi rupanya si istri kepala kabilah yang mencuri tidak kalah akal. Dia segera mendekati Usamah bin Zaid, yaitu dengan maksud agar supaya Usamah mau memohonkan ampun bagi si wanita yang terancam hukuman itu. Benar, pada akhirnya Usamah bin Zaid berusaha menemui Nabi Muhammad SAW yang saat itu ada di hadapan para sahabat. Usamah berbisik-bisik mengatakan, ya Rasulullah, istri seorang kepala kabilah terancam hukuman potong tangan. Padahal anda sedang menyiarkan ampunan-ampun, amnesti. Oleh karena itu kiranya ya Rasul, karena terhormatnya si wanita ini, anda berkenan mengampunkan. Saat itulah Nabi terdiam Tetapi berikutnya wajahnya memerah. Bahkan akhirnya beliau berdiri di mimbar. Saat itulah beliau bersabda. Dan hadis ini hadis sahih. Apa sabdanya? Ayyuhanna. Innama ahlakal ladina min qablikum kanu idza saraqa fihim asy-syarif saraqu wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'at yadaha. Artinya, saudara-saudara sekalian, satu hal yang mengakibatkan kehancuran suatu bangsa ialah apabila di antara orang-orang terhormat kedapatan mencuri karena kedudukannya yang terhormat, mereka akan dibiarkan saja lepas dari jerat hukum. Akan tetapi jika yang kedapatan mencuri adalah orang kecil yang lemah, wa idza sarqa fihi mudhari aqamu alaihi al-hadd, mereka akan ditindak tegas tanpa ampun. Kalau di zaman kita sekarang, koruptor siapanya lepas, tetapi mencuri ayam yang harganya berapa sudah babak belur mandi darah, dihukum 3-6 bulan. Kenapa? Karena mereka orang lemah. Rupanya sudah ada sejak dahulu. Dan Nabi mengatakan innama ahlakal ladina min qablikum. Ini satu bentuk yang menghancurkan peradaban suatu bangsa karena tidak adil. Nabi kemudian bersumpah, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, seandainya saja Fatimah putri kesayanganku kedapatan dia mencuri, laqata'tu yadaha, saksikanlah aku yang akan menghukumnya, potong tangannya. Hadirin dan hadirat yang terhormati, hadis ini sangat terkenal dan itulah latar belakangnya. Dan Usamah saat itu ketakutan luar biasa sampai dia menggigil karena melihat Nabi sangat murka. Karena apa? Karena yang membisikkan tentang si wanita yang mencuri adalah dirinya. Ini kasus pertama menjadi asbabul wurud. Kasus kedua yang juga menjadi asbabul wurud ialah pada usia 15 tahun, Usamah bin Zaid meminta kepada Rasulullah SAW untuk ikut dalam satu pertempuran kecil, yaitu untuk memadamkan pemberontakan satu kabilah. Saat itu Rasulullah SAW belum mengizinkan. Tetapi rupanya Usamah terus meminta, meminta, meminta. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mengizinkan. Tetapi dengan catatan, kamu di belakang saja. Kalau tidak terpaksa, jangan kamu tampil ke medan laga. Jadi kamu menjaga basis saja. Hadirin dan hadirat yang terhormati, Usama mendapat izin semacam itu senang dan benar. Pada akhirnya pasukan itu diberangkatkan dan Usama memang pada mulanya berada di basis, yaitu di markas, menjaga. Tetapi rupanya umat Islam memperoleh perlawanan yang sangat sengit. Boleh dikatakan membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Saat itulah Usamah bin Zaid merasa memperoleh peluang untuk ya menunjukkan keinginannya ikut bertempur melawan musuh. Dan benar, rupanya Usamah ini adalah seorang pemuda yang sangat tangkas. Beberapa orang lawannya bisa ditaklukkannya. Tetapi tersebutlah, suatu ketika dia menghadapi lawan yang sangat tangguh, sukar sekali dikalahkan. sementara sahabat-sahabat yang lain sudah menyelesaikan tugas-tugas masing-masing, dia masih sibuk bertempur. Rupanya dia dapat mengungguli si musuh. Tapi si musuh ini bukannya mengangkat tangan membuang senjata. Dia malah lari. Usama pun mengejarnya, terus dikejar. Rupanya si musuh ini memang betul-betul tangguh. Sehingga pada akhirnya Usama juga harus mengeluarkan segenap tenaganya untuk dapat mengejarnya. Tersebutlah si musuh ini pada akhirnya terjebak di sebuah perbukitan. Untuk naik, tebingnya sangat terjal, tidak mungkin naik ke bukit itu. Tetapi mau ke kanan, ke kiri, terhalang oleh tebing bukit yang terjal itu. Sementara Usama semakin dekat. Begitulah, ketika tidak ada jalan lagi untuk menyelamatkan diri, si lawan itu segera membuang pedangnya, juga seluruh senjatanya dibuang, tinggallah seorang diri, dia mengangkat dua tangannya. Raja berkata, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari berpesan kepada tentara yang akan berangkat, ini tidak ketinggalan. Jangan engkau bunuh orang yang sudah menyerah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitulah yang dihadapi oleh Usama, di mana emosi sudah melonjak ke kepala, akibat tenaganya sudah terkuras. Tiba-tiba begitu mudah orang itu menyerah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini menyalahkan amarahnya semakin hebat, sehingga pada akhirnya lawan itu didekati dan kemudian ditebas kepalanya, lepas kepalanya, dan dia merasa puas sekali. Begitulah pada akhirnya dia kembali kepada rombongan tentaranya yang kemudian segera pulang kembali. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menceritakan apa yang terjadi. Dan ketika giliran Usama, dia pun tampil, bahkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maklum, karena dia memang sangat disayang oleh Nabi. Saat itulah Usama berkata, Ya Rasulullah, maafkan saya terlambat, karena saya betul-betul menghadapi lawan yang sangat tangguh, yang sukar sekali saya kalahkan. Begitulah diceritakan. Pada akhirnya, pada saat dia bisa dikalahkan, dia pun lari terjebak di sebuah bukit. Tiba-tiba dia melepaskan seluruh senjatanya dan mengangkat kedua tangan seraya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya Rasulullah, saya betul-betul merasa dihina dengan sikapnya yang semacam ini. Lalu aku tebas lehernya sehingga putus dan kemudian mati. Seketika wajah Nabi memerah dan dengan gemetar Nabi berkata, Apakah kamu pada ilaha illallah? Engkau bunuhkah orang yang sudah menyerah dan mengucapkan dua kalimat syahadat? Usama bin Zaid masih berusaha membela, meskipun juga terkejut melihat wajah Nabi. Ya Rasulullah, saya tahu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi semata-mata untuk menyelamatkan diri, bukan karena beriman. Usama mengharap dengan penjelasannya itu Nabi akan reda kemarahannya, tapi rupanya semakin marah. Aku tanpa mengkaya la ilaha illallah. Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah sampai 3 kali. Sehingga pada akhirnya Usama tidak lagi berani berkata dan menatap Nabi. Selebihnya dia menggigil ketakutan. Apalagi sesudah Nabi Muhammad SAW bersabda, Jangan ada di dekat saya selama engkau belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. tidak ada jalan lain kecuali menangis. Ayahnya ada di dekatnya, tetapi ketika ayahnya mau dirangkul, sang ayah berkata, tidak, jangan engkau rangkul aku. Ini urusanmu dengan Allah. Ayo pergi. Pada akhirnya, Usamah dalam keadaan menangis pergi. Siang malam menangis. Dalam riwayat disebutkan, barulah hari ke-38, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau mengimami salat jamaah subuh. Jibril memberitahu ya Rasulullah, ketahuilah bahwa Usamah bin Zaid karena betul-betul telah menyesal dan dia bertobat kepada Allah. Penyesalan dan taubatnya diterima. Allah telah memberi taubat kepadanya. Saat itu pula Nabi Muhammad SAW sujud, yaitu sujud syukur, sebab rupanya dia juga sangat terpukul terhadap kesalahan dan nasib anak angkatnya atau cucu angkatnya yang sangat disayang. Begitulah beliau mengimami sholat subuh sebagaimana biasa. Kemudian beliau berpidato. Pertama yaitu memberitahu bahwa Allah telah mengampuni Usamah bin Zaid. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Yang maksudnya, siapa saja orang yang sudah masuk Islam haruma mengucapkan dua kalimat syahadat, haruma malu, haram darahnya. Maksudnya haram yaitu mulia, sama juga dengan al-masjidil haram yaitu masjid yang mulia. Haram darahnya, mulia darahnya, dijamin siapa yang mengalirkan darah orang Islam harus dikisos, harus dibalas, dialirkan darahnya. Wa maluhu juga mulia hartanya. Siapa yang mencuri harta orang Islam, dia harus dikisos, harus mendapat hukuman sesuai dengan hukuman Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, tempat yang satu, jadi waktunya sudah habis. Ada satu lagi peristiwa yang sangat menarik, tetapi mungkin suatu ketika nanti kalau ada waktu yang lain. Untuk kali ini saya cukupkan dulu sekian. Moga-moga kita dapat mengambil pelajaran i'tibar dari dua kisah Usamah bin Zaid yang nanti akan disebut Asgharu Qaidin fil Islam, yaitu panglima perang Islam termuda di dalam Islam, termasuk memimpin Umar bin Khattab, memimpin Khalid bin Walid dan seterusnya, dan semuanya mengacungkan jempol atas hebatnya anak ini. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.